الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang doa-doa al-iftitah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat membuka salatnya. Terakhir kita telah membahas hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan zikir istiftah ini yang diutamakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dan diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwa Imam Ahmad memilih untuk membaca doa iftitah ini dan mengutamakan daripada yang lainnya dari 10 sisi yang sebagiannya telah kita terangkan. Yang berikutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darqutni. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama min al-lail kabbara thumma yaqulu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau berdiri untuk mengerjakan qiyamul lail, maka beliau bertakbir. Lalu beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sama seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun di sini ada tambahan. Setelah mengucapkan itu, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan takbir 3 kali. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Jadi di sini ada tambahan ucapan tahlil dan takbir. Lafaz sebelumnya sama seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Kemudian beliau setelah itu mengucapkan ta'awudz. Lalu membaca surah Al-Fatihah. Dan disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zikir iftitah ini pada salatul lail. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa bentuk lafaz doa iftitah yang diucapkan oleh beliau pada salatul lail. Ini salah satunya. Dan nanti pada riwayat-riwayat yang berikutnya juga menyebutkan ada beberapa lafaz dari doa-doa iftitah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membuka qiyamul lail. Wa an ibni Umar qala, kemudian lafaz iftitah yang berikutnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idh qala rajulun minal qaum, tatkala kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum mengucapkan, yakni di dalam salatnya, dan yang zahir dia menyebutkannya setelah takbir, yaitu pada saat iftitah. Lelaki ini mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ringkas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat beliau bertanya, "Manil qailu kalimata kadza wa kadza?" Siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini di dalam salatnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang mengucapkan ini? Maka lelaki ini menjawab, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah yang mengucapkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajibtu laha, sungguh aku kagum terhadapnya. Futihat laha abwabus sama, telah dibukakan untuk kalimat ini pintu-pintu langit. Yang menunjukkan bahwa ini termasuk di antara al-kalimut thayyib, al-amalus salih, yang naik terbuka pintu-pintu langit menerima ucapan-ucapan yang mulia ini. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Fama taraktuhunna mundhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu dhalik." Aku tidak pernah lagi meninggalkan ucapan ini semenjak aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka perhatikan dalam hadis ini termasuk di antara zikir istiftah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkagum dari ucapan tersebut ketika seorang mengatakan Allahu akbar kabira. Dan ini ucapan takbir. Seorang hamba membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi kathira, ucapan tahmid. Wa subhanallahi bukratan wa asila, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di pagi hari maupun di petang hari. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan yang nampak dari zikir istiftah ini mirip seperti zikir sebelumnya yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah, karena di dalamnya mengandung ucapan-ucapan yang isinya mengandung pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa al-thana afdalu minad du'a, memuji Allah itu lebih afdal daripada berdoa. Dan di sini ucapan-ucapan yang mengandung afdalul kalam ba'da al-Quran, seutama-utama ucapan setelah Al-Quran Al-Karim, subhanallah, alhamdulillah, dan seorang bertakbir Allahu Akbar kabira. Kemudian lafaz iftitah yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa'a fadakhala as-saffa wa qad hafazahu an-nafas, bahwa ada seorang lelaki datang untuk mengerjakan salat berjamaah lalu dia masuk ke dalam saf, waqad hafazahu an-nafas, dalam keadaan nafasnya terengah-engah, ya, nafasnya terengah-engah, nampaknya dia ingin mengejar agar dia bisa mendapatkan takbir bersama dengan al-imam, maka dia masuk ke dalam saf dalam keadaan nafasnya terengah-engah, lalu dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ini juga kalimat yang ringkas, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah, alhamdu, telah kita terangkan makna alhamdu, bahwa alhamdu merupakan wasfu al-mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim, menyifati yang dipuji dengan kesempurnaan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Seorang ketika mengucapkan alhamdulillah, maka dia menyebutkan sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan rasa cinta kepada Allah dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan kathiran, pujian yang banyak, tayyiban yang baik, mubarakan yang memiliki banyak keberkahan, kebaikan di dalamnya. Ini yang diucapkan oleh lelaki ini di dalam salatnya ketika membaca iftitah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatahu qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka beliau pun bertanya, ayyukumul mutakallimu bil kalimat, siapa tadi di antara kalian yang mengucapkan kalimat-kalimat ini? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa di antara kalian yang mengucapkannya? Fa'aramma al-qawm, maka kaum yang mendengarkan itu mereka diam, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum al-mutakallimu biha, siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat-kalimat ini tadi? Fa innahu lam yaqul ba'san, dia tidak mengucapkan sesuatu yang bermasalah. Artinya itu bukan suatu kesalahan yang dia ucapkan. Mungkin para sahabat khawatir jangan sampai kalau dia saya mengucapkan lalu dapat teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mempertegas bahwa dia bukan mengucapkan suatu yang bermasalah. Dia tidak mengucapkan satu kesalahan. Siapa di antara kalian yang mengucapkan? Maka ada seseorang dari kalangan sahabat, dia pun mengatakan, jitu waqad hafazani an-nafasu faqultuha, tadi aku datang dalam keadaan nafasku terengah-engah, maka aku pun mengucapkan kalimat ini. Aku pun mengucapkan kalimat ini, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha, sungguh aku melihat 12 malaikat yang mereka berlomba-lomba ingin meraih ucapan tersebut, meraih kalimat tersebut, siapa di antara mereka yang lebih dahulu mengangkatnya ke langit. Menunjukkan bahwa para malaikat menyukai kalimat ini, menyenangi ucapan yang disebutkan oleh lelaki tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyukai seseorang untuk mengucapkannya, sehingga beliau menyampaikan berita ini 12 malaikat, mereka berlomba-lomba, berlomba-lombanya para malaikat untuk meraih kalimat tersebut, menunjukkan bahwa mereka menyukainya. Mereka adalah ibadullah, ibadur rahman, al-kiram, makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba menunjukkan keutamaan yang besar. Jadi dari sini ma'asyar alaikum rahimakumullah, yang dikehendaki bagi seorang ketika mengucapkan doa iftitah, bahwa hendaknya dia mengucapkan doa yang telah datang riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan seorang sahabat lalu kemudian disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalimat itu singkat seperti yang disebutkan dalam hadis ini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, atau yang sebelumnya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau yang sebelumnya Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kalimat-kalimat yang singkat, ya. Nah, kalimat yang singkat namun sahih riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya seorang bersemangat untuk mengucapkan kalimat ini yang telah disebutkan keutamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terkadang ketika seorang bermakmum dalam solat berjamaah, kadang-kadang imam cepat membaca suratul Fatihah, ya. Jangan sampai kemudian dia memilih doa iftitah yang panjang yang menyebabkan dia masih tersibukkan membaca doa iftitah sementara imam telah membaca surah Al-Fatihah. Maka pilih yang ringkas, pilih yang ringkas agar kemudian dia bisa menyimak bacaan imam ketika membaca surah Al-Fatihah. Naam. Barakallahu fikum. Zikir iftitah yang berikutnya ini agak panjang, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.